Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita. Masalah berikutnya, قال رحمهم الله والحوض المكرم به نبينا wa ala alihi wal haudul mukarram bihi nabiyyuna haq sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haq. Ini yang cetakan ini anda wa ala alihi, maksudnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mungkin begitu. Wal haudul mukarram bihi nabiyyuna alaihi salatu wassalam haq. Dan al-haud, haud yakni telaga. Al-mukarram bihi nabiyyuna, yang dimuliakan dengannya nabi kita alaihi salatu wassalam, haq, itu adalah haq. Benar. Dengan demikian, maka di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa ahlu sunnah meyakini adanya al-hawd, telaga. Al-hawd yang dimaksud seperti dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, hawdun azimun mimma faddalallahu bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yusabbu fihi mizabani minal jannah. Yang dimaksud dengan telaga artinya telaga yang besar yang Allah azza wa jal telah muliakan dengannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yusabbu fihi, mengucur darinya, mizaban, dua mizab yakni saluran air dari al-jannah, dari surga. Ya, jadi ini asal muasalnya dari surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis tentang haud ini juga hadisnya mutawatir. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Mutawatir secara makna. Artinya beberapa hadis yang berbeda-beda redaksinya tapi maknanya sama. Ini namanya mutawatir ma'nawi. Karena di sana ada mutawatir lafzi, yakni lafadznya banyak dan sama. Nah, itu seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka dudukilah tempat duduknya di neraka. Ini hadis mutawatir lafzi. Lafadznya persis. Diriwayatkan dari banyak jalan. Maka disebut mutawatir lafzi. Nah, hadis tentang haud ini mutawatir banyak, cuma ma'nawi. Lafadznya berbeda-beda, tapi maknanya menunjukkan suatu makna yang sama, yaitu adanya haud, adanya telaga yang Allah Azza wa Jal karuniakan untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang seperti akan dijelaskan nanti. Disebutkan pula bahwa dalam suatu riwayat para nabi yang lain juga punya telaga-telaga. Namun telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih luas dan lebih utama dari telaga para nabi yang lain. Disebutkan di antara sifat-sifat atau ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tuluhu syahr wa arduhu syahr, panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya juga perjalanan satu bulan. Kizanuhu ka'adadi nujumis sama, gelas-gelasnya atau cangkir-cangkirnya yang dipakai untuk minum dari telaga tersebut seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ma'uhu asyaddu bayadan min as-salj wa asyad halawatan min al-'asl, lebih bening daripada es, atau disebut pula lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-'asl, dan lebih manis dari madu. Man syariba minhu syarbatan lam yazma' ba'daha abadan. Orang yang meminum darinya tidak akan lagi merasa haus. Sekali minum darinya sudah enggak akan pernah merasa haus. Nah, ini keutamaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding telaga-telaga yang lain yang sifatnya tidak sebagus ini. Kemudian disebutkan pula terkait dengan telaga ini bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan mendatangi beliau di telaga. Akan tetapi ada sebagian kaum yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaga tersebut. Mereka datang dan dengan ciri-ciri umat beliau, nampak dari ciri-cirinya umat beliau. Namun ternyata mereka orang-orang yang merubah agama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mengajak mereka dan mempersilahkan mereka ke telaga tersebut justru akhirnya mengusir mereka. Disebutkan dalam riwayat itu ketika mereka datang kemudian disebutkan bahwa mereka dilarang, nampaknya malaikat melarang mereka, maka Nabi katakan ummati, mereka itu umatku, mereka itu umatku. Nampak bahwa di sana ada tanda-tanda yang dengannya Rasulullah mengetahui itu adalah umat beliau. Kemudian disebutkan innahum qad ghayyaru ba'dak, sesungguhnya mereka itu telah mengganti sepeninggalmu, yakni mengganti agama ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, jauhlah dari sini, menjauhlah dari sini bagi orang-orang yang telah merubah sepeninggalku. Nah, apa makna merubah ini? Yang pertama tentunya mereka yang kafir, murtad. Nah, ini jelas merubah. Yang kedua, sebagian ulama juga menyebutkan termasuk juga ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah juga merubah. Merubah agama Rasulullah SAW, mendatangkan ajaran-ajaran yang baru yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau menyebutkan bahwa ahli bid'ah juga tergolong yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, dengan ini maka di sana ada peringatan bagi para pelaku bid'ah agar berhenti dari bid'ah mereka dan menjauhi bid'ah-bid'ah, karena dikhawatirkan tentunya dengan itu mereka akan terjauhkan dari telaga Nabi SAW, tidak menikmati telaga Nabi SAW di saat orang sangat membutuhkan air, membutuhkan yakni kenikmatan-kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan telaga ini juga di sana juga ada kelompok yang lain yang mengingkari adanya telaga Nabi, yaitu orang-orang Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka juga tidak percaya dengan adanya haud, telaga Nabi SAW. Ya. Dan apa alasan mereka? Alasannya ini hadisnya ahad. Kalau ini dengan alasan hadisnya ahad. Apa maksudnya hadisnya ahad? Hadis ahad itu yang riwayatnya tidak banyak. Riwayatnya belum mencapai tingkatan mutawatir. Karena dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, hadis itu ditinjau dari sisi sedikit dan banyaknya sanad atau jalannya, dibagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir, sanadnya, jalannya banyak. Kalau ahad, ya gak sampai sebanyak itu. Nah, kaidahnya mereka, urusan akidah, hadisnya harus mutawatir. Kalau hadisnya tidak mutawatir atau ahad, tidak bisa dijadikan dasar dalam urusan akidah. Nah, ini menjadi kaidah yang muttaridah atau kaidah yang berlaku umum pada kelompok Mu'tazilah ini. Sehingga dengan alasan itu mereka menolak sekian banyak akidah-akidah yang semestinya diyakini oleh muslimin dan termasuk mereka. Ya. Nah, apa jawabannya? Jawabannya yakni bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir. Ini bukan hadis ahad seperti yang tadi kita sebutkan. Hadisnya banyak. Mutawatir ma'nawi. Kemudian yang kedua, kaidah mereka ini tidak benar. Kaidah mereka tidak benar, yaitu bahwa urusan akidah hanya hadis yang mutawatir yang bisa menjadi landasan. Ini kaidah tidak benar. Bahkan hadis walaupun ahad, tapi kalau sahih maka wajib menjadi landasan baik dalam akidah maupun dalam hukum sama. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusan untuk berdakwah. Mendakwahkan apa? Akidah atau fikih saja? Mendakwahkan Islam semuanya, baik akidah maupun fikih. Yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu daerah, apakah bergerombol atau satu orang satu orang? Ternyata yang diutus oleh Nabi terkadang cuma satu orang satu orang. Seperti Nabi mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Berapa orang? Satu orang. Mengajak apa? Mengajak orang-orang ahlul kitab atau orang-orang musyrikin dalam urusan akidah yang paling pokok, yaitu la ilaha illallah. Seperti hadis yang kita ketahui tentang itu, ya, insyaallah kita sudah sering mendengar ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum yang mereka itu ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah. Hendaknya pertama kali yang kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, fa innahum ata'u kalidzalik, kalau mereka taat, ya. Fa'alimhum anallahu farada 'alaihim khamsa shalawat. Beritahukan kepada mereka. Kalau sudah mau syahadat, beritahu Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam dan seterusnya. Nah, di sini Nabi mengutus berapa orang? Satu orang, Mu'adz bin Jabal, untuk mendakwahkan apa? Ya akidah, ya fikih, hukum. Dan akidahnya dalam bab yang paling penting, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau seperti yang mereka katakan, akidah itu enggak boleh berdasarkan hadis yang ahad, berarti buat apa Nabi putus? Enggak sah syahadat mereka kalau begitu. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kaidah mereka ini harus dibersihkan, harus dibantah. Kenapa? Kalau tetap ada pada mereka akidah tersebut, akan menghilangkan akidah-akidah Islam yang jumlahnya banyak. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menulis kitab yang berjudul apa? Hadithul Ahad Hujjatun binafsihi fil aqaidi wal ahkam. Hadith Ahad itu dengan sendirinya merupakan hujjah dalam bab aqaid, akidah, wal ahkam maupun dalam bab hukum semuanya. Nah, bisa kita baca kitab tersebut. Kemudian di akhir kitab itu atau kitab yang satunya, wujubul akhdi bi hadis atau bi khabaril ahad, disebutkan di akhir kitab itu akidah-akidah yang sumbernya adalah hadis ahad sekian banyak, yang kalau kaidah mereka itu diterapkan, ini semua hilang berarti. Ya, sekian banyak akidah akan hilang. Yang lebih parah lagi seperti dalam bab ini, yang hadisnya mutawatir saja oleh mereka dianggap ahad. Nah, lebih parah lagi. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini termasuk kaidah yang sangat berbahaya, yang istilahnya tauhidnya mereka ini harus dihancurkan. Kalau tidak, akidah menjadi berantakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada suatu kisah unik disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari kelompok ini. Mereka datang ke suatu negeri ya, satu di antara mereka mengajak orang berdakwah, ya, dan menanamkan prinsip ini bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan apa landasan dalam bab akidah. Maka salah satu dari pendengar mengatakan, ya sudah, kalau memang seperti itu berarti kami nggak bisa menerima keteranganmu karena kamu sendirian di sini. Ya, mestinya kamu rame-rame di sini nerangkan bareng-bareng. Ya, itu kalau mau ngikuti prinsip mereka. Ya, jadi ala kulli hal itu prinsip yang batil, dan para ulama sejak dulu mengingatkan kita, termasuk yang membahas cukup panjang lebar adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan juga Syekh Rabi' Ridhaullah punya tulisan pula dalam bab ini. Hadis ahad itu merupakan hujjah. Kemudian kita berpindah kepada masalah berikutnya. Qala rahimahumullah wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu hak. Nah, di sini yang punya cetakan ini satu lembar ini banyak kurangnya. Di sini cuma disebut wasyafa'atu haqqun titik. Nah, yang dicetakan ini yang ada syarahnya Syekh Ubaid, ada tambahan berikutnya, wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nari bisyafa'ati haqqun. Ya. Kemudian wa azabul qabri haqqun wa munkar wa nakir haqqun wal kiramul kadibun haqqun. Baru kemudian wal ba'tsu min ba'dil mauti haqqun. Jadi kurangnya banyak ini. Yang punya cetakan satu lembar ini banyak kurangnya, ya. Bisa nanti ditambahkan. Maknanya wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu hak. Benar adanya. Wa anna nasan, dan bahwa sesungguhnya nasan orang-orang min ahli tauhid, dari orang-orang yang bertauhid, yakhrujuna minan nar, mereka akan keluar dari neraka bisyafa'ati, dengan syafaat. Haqqun itu juga hak, itu benar adanya. Nah, jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang asy-syafa'ah, syafaat. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya syafaat. Benar adanya. Namun perlu kita ketahui bahwa syafaat ini ada yang benar dan akan betul-betul terwujud, yaitu syafaat yang memang sesuai dengan syarat-syaratnya. Itulah yang kemudian disebut oleh ulama dengan asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang tetap adanya, yang ditetapkan oleh syariat sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan insyaallah kalau memang sesuai syaratnya akan terwujud nanti. Yang kedua, asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang manfi, yakni yang ditiadakan, yang dinafikan, yakni ditolak, tidak ada, walaupun orang-orang menganggap ada. Nah, itu syafaat yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Orang musyrikin misalnya berkeyakinan akan ada syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Nah, ini syafaat manfiyah. Tidak akan terwujud itu. Itu tidak ada. Ya, itu hanya angan-angan mereka. Begitu pula orang-orang kufar yang lain, ya, atau bahkan orang-orang Islam tapi melakukan praktek-praktek permintaan syafaat mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga syafaat mantiyah. Syafaat yang bakal tidak ada nanti. Hanya angan-angan mereka saja. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian muslimin datang ke kuburan-kuburan minta syafaat kepada ahlul kubur. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan agama. Ini justru mirip dengan prakteknya orang-orang musyrikin. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat itu seluruhnya lillah, milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau minta syafaat, minta kepada Allah, bukan minta kepada ahlul kubur, orang yang telah wafat dan dikuburkan. Walaupun itu nabi, walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh minta syafaat kepada beliau. Minta syafaat kepada Allah, karena Allah yang memiliki syafaat. Sehingga kalau mau mengharapkan syafaat Nabi, doa, ya Allah, izinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepadaku. Atau yang semakna itu. Yani intinya mohon kepada Allah, bukan kepada Nabi ataupun yang lain. Ya. Jadi kalau begitu, ahibati fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui kalau begitu syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jal, berikutnya kita pun harus mengetahui pula bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan izin kepada sebagian makhluknya untuk memberi syafaat. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah para malaikat. Mereka adalah kaum mukminin, orang-orang saleh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat, dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, jadi kalau begitu, malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, orang-orang yang beriman akan memberi syafaat, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, anak kecil terhadap orang tuanya yang anak kecil tersebut meninggal sebelum balik juga akan memberi syafaat. Nah, kalau begitu kita pun meyakini bahwa mereka juga akan memberi syafaat. Namun bukan memberi tanpa izin dari Allah, namun setelah diberi izin oleh Allah Azza wa Jal baru mereka memberi syafaat. Syafaat itu sendiri maknanya apa? Maksudnya memberi syafaat itu apa? Syafaat itu maksudnya, ya, su'alul khairi lil ghair. Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala menyebutkan, wasyafa'atu fil 'urf su'alul khair lil ghair. Wa hiya fi syar'i su'alu man radiyallahu qawlahu yawm al-qiyamah maghfirata dhunubi ba'd al-mujrimin su'alun su'alu man radiyallahu qawlahu rabbahu yawmal qiyamah maghfirata dunubi ba'dil mujrimin. Jadi maksud dari syafaat tersebut yakni memintakan kebaikan untuk yang lain. Ini pada dasarnya makna syafaat dalam pengertian orang-orang pada umumnya, memberikan memintakan kebaikan untuk yang lain. Su'alul khair lil ghair. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Nah, maksudnya di sini memintakan kepada Allah Azza wa Jal, yani oleh orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diridhai oleh Allah, para nabi, orang saleh. Nah, orang-orang yang diridhai Allah tadi memintakan kepada Allah Azza wa Jal untuk orang lain, orang-orang tertentu, supaya diampuni dosa-dosanya. Ini hakikat syafaat. Jadi kalau bahasa sederhananya, memintakan kepada Allah atau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tersebut. Nah, ini maksudnya syafaat. Jadi ketika kita sebutkan tadi malaikat memberi syafaat, nabi memberi syafaat, orang saleh memberi syafaat, artinya mereka mendoakan, memintakan kepada Allah untuk orang-orang tertentu supaya diampuni dosa-dosanya. Ini hakikat syafaat. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berikan kepadanya keistimewaan memberi syafaat yang para nabi, para rasul dan orang-orang lain tidak memilikinya. Syafaat tersebut yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, syafaat di padang mahsyar yang disebut dengan asy-syafa'atul 'udhma. Asy-syafa'atul 'udhma, syafaat yang terbesar. Dan ini yang disebut pula dalam ayat Al-Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Apa ini kedudukan yang terpuji? Yani beliau akan memberi syafaat untuk umat manusia seluruhnya di padang mahsyar. Betul-betul terpuji. Seperti dikisahkan dalam hadis, bahwa manusia ketika itu dalam kondisi yang sangat susah di padang mahsyar, di bumi yang terhampar, matahari begitu dekat dengan mereka, mereka merasakan betapa panasnya terik matahari sampai di antara mereka terendam oleh keringatnya. Manusia pun dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman berdatangan kepada sebagian para nabi, datang kepada Nabi Adam meminta tolong, mintakan kepada Allah agar segera memutuskan kepada kami keputusan. Nabi Adam berudur, tidak mampu. Datang kepada Nabi Nuh, mereka manusia meminta permintaan yang sama. Nabi Uzur mengatakan juga tidak mampu. Datang kepada Nabi Ibrahim, sama, Nabi Ibrahim juga menyatakan tidak mampu. Datanglah kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya tidak mampu memberikan syafaat untuk manusia, memintakan kepada Allah agar segera diberi keputusan. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada beliau agar memberi syafaat, yakni agar memintakan kepada Allah supaya Allah Azza wa Jal segera memberikan kepada mereka keputusan. Faslu al-qadha. Maka Nabi mengatakan ana laha, akulah yang akan memberi kalian syafaat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Azza wa Jal dan sujud dengan sujud yang sangat lama. Allah Azza wa Jal karuniakan kepada beliau bacaan-bacaan pujian kepada Allah yang tidak pernah diberikan ketika di dunia. Memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa dalam waktu yang lama, sampai Allah Azza wa Jal mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, kamu akan diberi. Dan berikan syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Ya, maka ketika itulah Nabi meminta kepada Allah Azza wa Jalla setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya enggak bisa. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Yang para nabi saja tadi, ulul azmi minar rusul di antaranya, tidak bisa. Dan inilah yang disebut oleh Allah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Nampak sekali keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan ini bukan untuk bangga-banggaan. Ya. Ini khusus. Syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah. Yang kedua, syafaat Rasulullah yang khusus dimiliki beliau adalah yang membukakan pintu surga. Beliau yang pertama kali masuk surga dan membukakan pintu surga untuk yang lain. Sebelum itu tidak ada yang masuk surga duluan, membukakan pintu surga tidak ada. Nabi datang ke situ dan meminta dibukakan. Kemudian penjaga surga pun mengatakan, siapa engkau? Aku Muhammad. Mereka mengatakan, untuk mula kami diperintahkan untuk membukakan. Maka baru dibuka pintu al-jannah, baru kemudian pada masuk surga. Ya. Nah, ini juga khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga syafaat. Ini salah satu jenis dari syafaat. Karena ini yakni membantu mereka. Beliau melakukan sesuatu yang itu untuk mereka. Di samping beliau sendiri. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus beliau adalah memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib, yang dia itu kafir. Padahal secara umum orang kafir enggak dapat syafaat, tapi beliau bisa memberi syafaat walaupun dalam batas tertentu, yaitu hanya meringankan siksaan untuk pamannya Abu Thalib, sehingga ia menjadi orang yang siksaannya paling ringan. Ya. Siksaannya paling ringan. Namun itu pun sangat berat. Ya. Dibakar kakinya, telapak kakinya, kemudian otaknya mendidih. Nah, tapi ini sudah paling ringan. Ini juga khusus. Orang lain bahkan dari para nabi, para rasul tidak bisa memberikan syafaat yang semacam ini. Ini khusus Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Thalib. Kemudian syafaat yang lain, yang keempat berarti bagi Nabi, ini bukan khusus dimiliki beliau, yang lain juga, yaitu syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Artinya didoakan kepada Allah Azza wa Jal supaya tidak masuk neraka. Padahal mestinya orang itu masuk neraka. Yang kelima, syafaat untuk orang yang sudah di dalam neraka supaya keluar dari neraka. Ini juga bukan khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lain juga melakukannya, dari para nabi, malaikat atau kaum mukminin. Kemudian yang keenam, syafaat untuk ahlul jannah, penghuni surga, supaya derajatnya ditinggikan. Yang mestinya pada tingkatan tertentu supaya naik lebih tinggi. Karena di surga itu berapa derajat? Mi'atu darajah. Ada 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti dari bumi ke langit. Itu satu tingkatnya. Nah, sebagian ahlul jannah menempati tingkatan tertentu, maka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga menduduki tingkatan yang lebih tinggi dari yang semestinya dia dapatkan. Nah, ini macam-macam syafaat Nabi SAW dan juga sebagiannya syafaat yang lain. Kita semuanya mengimani itu karena semuanya berdasarkan dalil yang sahih. Semuanya berdasarkan riwayat yang sahih atau bahkan sebagiannya dari ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja di sini perlu kita ketahui syafaat dengan berbagai keterangannya. Supaya syafaat itu musbatah, ya, betul-betul terwujud, betul-betul ada, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Globalnya dua syarat. Yaitu yang pertama, ridha Allah Subhanahu wa taala, iznullah, izin dari Allah Azza wa Jal kepada orang yang memberi syafaat, untuk memberi syafaat. Dan syarat yang kedua, ridha Allah kepada yang disyafaati, diberi syafaat, bahwa dia termasuk dari ahlut tauhid, orang yang bertauhid. Iznullah lisyafi' an yashfa'. Yang pertama, yang kedua, ridha Allah lil masyfu' an yakuna min ahli tauhid. Nah, ini dua syarat yang harus dipahami. Yang pertama apa? Izin dari Allah, misalnya kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang saleh, sudah dapat izin dari Allah untuk memberi syafaat. Kalau belum dapat, enggak bisa. Seperti tadi kisah syafaatul uzma, syafaatul uzma. Yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai Allah. Dia seorang yang bertauhid. Kalau dia seorang musyrik, enggak bisa diberi syafaat. Terkecuali tadi, Abu Talib, itu pun sebatas itu. Selainnya tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin, dan betapa banyaknya malaikat, fis samawat, di langit-langit, la tughni syafa'atuhum, syafa'at mereka tidak manfaat syai'an sedikit pun, illa min ba'di ayya'adana Allah, kecuali setelah Allah beri izin. Ini satu, illa min ba'di ayya'adana Allah, kecuali setelah Allah beri izin, liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Nah, ini yang kedua, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi ini dua syarat. Ya, mengenai izin ini juga disebutkan pada ayat-ayat yang lain. Syarat yang pertama misalnya dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya. Kalau tidak dengan izinnya, mana bisa? Tidak bisa, karena hakikat syafaat milik Allah. Lillahi syafaatu jami'ah, seluruh syafaat milik Allah. Kalau Allah berizin baru bisa. Ini. Mengenai syarat yang kedua juga disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu tentang ridha Allah kepada orang itu, bahwa dia sebagai orang yang bertauhid. Kalau dia bukan orang yang bertauhid, tidak bisa. Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Tidak manfaat. Kalau dia kafir, tidak manfaat, tidak bisa diberi syafaat. Ya. Juga dalam ayat yang lain, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, surat Ghafir ayat yang ke-18, yang sebelumnya Al-Muddatsir 48. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, min hamim, teman dekat, yakni yang akan membantu mereka, menolong mereka, tidak ada. Wala syafi'in yuta', seorang pemberi syafaat juga tidak ada. Nah, jadi kalau begitu, syarat yang kedua ini juga harus diperhatikan. Dan ini justru yakni yang orang-orang itu tidak perhatian dengannya. Sekarang kenyataannya, ya. Kenyataannya orang-orang yang mengharap-harap syafaat dan mengharap-harap syafaat Nabi SAW, ya, di syafaat Rasulullah, mengharap-harap syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka mencarinya dengan cara yang di situ ada kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya mestinya mereka dapat. Kalau mereka lakukan dengan cara yang syar'i, akhirnya mereka justru tidak dapat, karena mereka mencarinya dengan cara yang tidak syar'i. Mereka jatuh dalam kesyirikan. Datang ke kuburan Nabi, minta syafaat kepada Nabi. Ya, atau dari kejauhan minta syafaat kepada Nabi. Datang kepada makam kiai, makam wali, makam sunan ini, sunan itu, meminta syafaatnya. Nah, padahal berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal adalah perbuatan syirik. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat ataupun mudarat. Kalau kamu tetap lakukan, kamu termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang musyrik, karena syirik adalah kezaliman. Jadi orang-orang yang zalim di sini yakni orang-orang yang musyrik. Nabi mengatakan addu'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Ketika berdoa kepada selain Allah artinya ibadah kepada selain Allah, inilah syirik. Nah, jadi orang-orang tersebut, ya, yang ingin dapat syafaat tapi dengan cara seperti ini, akhirnya jatuh dalam kesyirikan dan justru kehilangan syarat dapatnya syafaat. Na'udzubillah. Ini sungguh disayangkan. Oleh karenanya hendaknya ini menjadi perhatian semuanya, dan lebih-lebih juga yang selama ini terjatuh di dalam praktek-praktek tersebut. Ya, disayangkan kalau maunya dapat malah enggak dapat. Maka ikuti prosedurnya dalam syariat ini. Kalau mau dapat syafaat, itu syaratnya tadi, jadilah dia seorang yang bertauhid. Nah, syarat yang pertama tadi itu Allah akan berikan kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kaum mukminin. Sudah, Allah akan memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang penting kita sekarang, jadikan kita sebagai penerima syafaat ini, jadikan orang yang sebagai orang yang bertauhid. Bersihkan keyakinan kita, bersihkan akidah kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan berikutnya, wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafaati haq. Nah, ini lebih khusus disebutkan, dan bahwa di sana ada orang-orang dari ahli tauhid yakhrujuna minan nar, mereka keluar dari neraka bisyafaati, dengan syafaat haqqun, itu hak benar. Nah, perhatikan ini. Ya. Ternyata ini orang-orang ini yang sudah masuk neraka bisa keluar dari neraka dengan syafaat. Kenapa? Perhatikan, min ahli tauhid. Karena masih dari ahli tauhid, orang yang bertauhid, akidahnya benar. Tidak berbuat kesyirikan. Yang seperti ini sudah masuk neraka masih dapat syafaat, tapi dengan syarat itu tauhid. Nah, kalau sudah enggak dapat, kalau sudah tidak punya tauhid, kemudian masuk neraka, ya sudah, ma'assalamah, sudah selama-lamanya di ya neraka. La fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang beri syafaat. Ya. Yani maksudnya ma'assalamah, selamat tinggal, bukan artinya mereka dapat keselamatan, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi kita pun harus meyakini apa yang disebutkan tadi, bahwa ada sebagian orang yang bertauhid yang dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat. Di sini sebetulnya mengandung dua hal minimalnya yang perlu kita sebutkan, yaitu yang pertama bahwa bagi orang yang bertauhid dia bisa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya pada pembahasan murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar. Nanti ada pembahasan tentang pelaku dosa besar, bagaimana keyakinan ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar. Intinya di antaranya seperti ini, bahwa mereka kalau tidak diampuni oleh Allah, mereka akan masuk neraka. Namun mereka tidak kekal di neraka. Mereka akan dihukum sesuai dengan dosa-dosa mereka. Atau mereka akan dikeluarkan dengan syafaat. Sebelum menyelesaikan masa diazabnya, dapat syafaat dulu. Akhirnya keluar. Ya. Dikeluarkan dari neraka walaupun semestinya dia masih berada di masa ta'zib, azab. Yang kedua di sini, yang pertama, yang kedua, kita pun meyakini bahwa syafaat juga berlaku bagi orang-orang tersebut. Sehingga ada orang-orang yang sudah masuk ke neraka kemudian keluar dari neraka. Nah, ini di sini letak perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Seperti yang sempat kita singgung, kalau orang khawarij dan mu'tazilah, yaitu yang disebut dengan wa'idiyah, mereka meyakini kalau sudah masuk neraka, sudah, tidak akan keluar dari neraka. Kalau sudah masuk neraka, tidak akan keluar dari neraka. Ya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang sudah masuk neraka, kalau dia min ahli tauhid, masih bertauhid, dia akan keluar dari neraka. Di antaranya dengan syafaat ini. Nah, jadi kalau begitu, ini pembeda antara Ahlus Sunnah dan Khawarij dalam bab ini. Antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dalam bab ini. Orang-orang Khawarij, Mu'tazilah meyakini ada syafaat udhma yang tadi kita sebut. Mereka meyakini tentang syafaat misalnya Nabi membukakan pintu surga. Yakin semua mereka. Yang mereka tidak yakini, yang ini. Yang kita bahas ini. Mereka enggak meyakininya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah mereka. Kaidah mereka yang sempat kita sebut kemarin, orang yang besar-besar berarti kafir. Menurut Khawarij, kalau kafir kekal di neraka. Kalau kekal di neraka ya sudah, enggak ada syafaat baginya. Mu'tazilah keyakinannya juga mirip. Orang yang besar-besar maka dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi di akhirat masuk neraka kekal. Enggak dapat syafaat. Ya. Akhirnya mereka pun cari-cari dalil yang mendukung mereka. Ternyata yang dipakai adalah dalil-dalil yang mengenai orang-orang musyrikin. Seperti yang tadi, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak manfaat bagi mereka syafa'atus syafi'in, syafa'atnya orang-orang beri syafa'at. Akhirnya ayat-ayat yang itu khusus bagi musyrikin diterapkan bagi mukminin yang bermaksiat tadi. Nah, ini kan salah menempatkan ayat, ya. Salah menerapkan ayat. Ayat itu bukan mengenai orang-orang mukmin yang berdosa besar. Tapi ayat itu mengenai orang-orang musyrik. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan tentang hal ini, mereka punya dalil. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Nah, begitu jelas Nabi mengatakan seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik. Dan disahihkan oleh para ulama. Ya. Seingat saya, yani Syekh Muqbil menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syafa'ah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi hadis Nabi ini dan juga yang lain menunjukkan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka ahlul kabair, orang-orang yang dosa besar. Dan bahkan sebagian ulama menyebutkan, yang saya ingat, bahwa yang paling dapat manfaat itu dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, orang-orang ini. Ya, kalau orang yang sudah selamat, ya sudah selamat. Sudah masuk surga dinaikkan, itu sudah kebaikan di atas kebaikan. Tapi mereka ini sedang dalam penderitaan, lalu dapat syafaat keluar. Luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang lain, mereka itu kemudian disebutkan, yakni sebagai apa istilah dengan diistilahkan dengan jahannamiyun, ya, jahannamiyun, orang-orang yang pernah masuk jahannam. Ya, Allah Azza wa Jalla keluarkan mereka dari jahannam. Ada yang dengan syafaat, ada yang tidak, tapi memang keluar. Kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Kemudian mereka tumbuh, ya, ibarat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan di pinggir sungai yang baru banjir. Ya. Yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahibbi hamili sayli irja'a yathahu. Yani seperti tadi maknanya. Artinya mereka ini kemudian disebutkan dalam hadis disebut dengan sebutan jahannamiyun, dan mereka punya tanda orang-orang yang pernah masuk jahannam. Ahlu sunnah meyakini itu karena ada hadis-hadisnya dan banyak hadis-hadisnya. Sementara orang-orang khawarij tidak mempercayai syafaat tersebut. Mereka mengingkari. Orang-orang mu'tazilah mengingkarinya. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ini. Atau di sini bahkan mengingatkan. Afwan, tadi pada 10 sahabat yang dijanjikan dengan jannah, Ustaz sebutkan Talha bin Zubair. Mungkin yang disebut dimaksud adalah bin Ubaidillah. Ya, Talha bin Ubaidillah. Salah ucap tadi. Bagaimana cara mengkompromikan antara hadis yang menjelaskan bahwa surga belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh pendengaran dan belum terbesit dalam hati manusia, dengan hadis yang mengisahkan Rasulullah SAW telah masuk ke dalam al-jannah dan melihat keadaan surga dan neraka? Allahu a'lam, saya belum tahu penjelasan ulama tentang ini, namun wallahu a'lam mungkin yakni apa yang terjadi pada Rasulullah ini sifatnya khusus, ya, sifatnya khusus, karena malaikat juga pernah disuruh oleh Allah Azza wa Jal, coba kamu lihat neraka, coba kamu lihat surga, ya kan. Jadi ini wallahu a'lam bisa dikatakan bahwa ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang disebutkan tadi bahwa Allah Azza wa Jalla menyiapkan sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata dan seterusnya, ini yakni bagi keumuman manusia. Wallahu a'lam. Saya memiliki ibu yang telah meninggal dalam keadaan ibu saya memiliki utang puasa yang bertumpuk selama 3 tahun. Ma'anahullah, ma'anahullah. Dengan rincian 1 bulan karena menyusui dan 2 bulan karena penyakit yang cukup parah. Yang karena sakit itu ibu saya meninggal. Maka apa yang wajib bagi para walinya? Apakah cukup membayarkan fidyah atau harus puasa? Ya, bagi orang yang seperti ini cukup bayar fidyah. Ada riwayat dari seingat saya Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas terkait persoalan semacam ini, maka fatwa mereka adalah dengan membayar fidyah. Bagaimana cara mengkumurubikan hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat dengan keutamaan umat Islam yang berpegang teguh dengan sunnah akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Apakah mereka lebih utama daripada sahabat? Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, semuanya bagus insyaallah. Cuma ini yakni pembahasan yang cukup penting, karena bila orang tidak memahami bisa salah paham, dianggap bahwa orang di zaman ini bisa mencapai keutamaan yang lebih dari para sahabat, padahal tidak. Jawabannya pertama, satu, hadis itu diperselisihkan dalam hal ajru khamsina minkum, dalam hal sebutan Rasulullah bahwa mereka akan dapat pahala seperti 50 orang di antara kalian. Seperti yang kita pernah baca, kalau antum juga pernah baca, sahabat bertanya, ya Rasulullah 50 dari siapa? Minna atau minhum? 50 seperti orang di antara kami atau di antara mereka? Nabi katakan bal minkum, bahkan seperti 50 di antara kalian, yakni para sahabat. Nah, sebutan ini, riwayat yang menyebutkan ini, perbandingan ya 50 dengan yakni 50 dari kalangan para sahabat, riwayat ini diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian yang lain mendhaifkan. Nah, yang termasuk mendhaifkan riwayat ini adalah Syekh Rabi' hafizahullah taala. Beliau sebutkan di antaranya dalam syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya As-Sabuni, beliau menyebutkan bahwa riwayat ini lemah. Ya, setelah beliau kaji, beliau pelajari, hasilnya riwayat ini lemah. Kalau sudah kita pahami ini lemah, sudah selesai berarti, ya kan, masalahnya. Tapi sebagian ulama yang lain mensahihkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, seingat saya mensahihkan. Nah, atas dasar sahihnya riwayat itu, maka diterangkan oleh para ulama bahwa perbandingan ini bukan dalam arti keutamaan secara mutlak, ya, tapi perbandingan dalam bab itu saja, sunnah yang dia hidupkan, yang dia mendapatkan, yakni tantangan yang cukup berat dalam menghidupkan sunnah tersebut. Bukan artinya dia kemudian lebih baik dari sahabat dari segala sisinya. Ya, mungkin sekarang, zaman sekarang, seorang memelihara lehya jenggotnya, dapat tantangan, dicemooh sana sini, tetap teguh dia, misalnya. Nah, dalam bab itu dia dapat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bukan kemudian dia dalam sholat juga dianggap lebih afdal dari sahabat, dalam puasa lebih afdal dari sahabat, dalam jihad lebih afdal dari sahabat, tidak. Hanya dalam bab itu saja. Sementara sahabat punya keutamaan-keutamaan yang lain yang banyak sekali, ya enggak mungkin kita bisa menyamai mereka dalam keutamaan-keutamaan tersebut. Begitu ya. Insyaallah dipaham. Apakah membaca surat Al-Fatihah pada salat fardu baik yang dijaharkan maupun disirkan wajib? Di sini ada khilaf di antara ulama, dan khilaf ini khilaf yang cukup kuat dan cukup lama, karena sejak dulu diriwayatkan para sahabat pun berselisih dalam bab ini, sehingga ulama pun dari waktu ke waktu menulis buku yang judulnya Juz'u Al-Qira'ah Khalfal Imam, tentang membaca di belakang imam, karena memang ada khilaf yang cukup kuat. Tapi wallahu alam, yang lebih kuat, yang rajih dalam bab ini, seperti yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, bahwa kalau salat jahr dia hanya mendengarkan, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau salat sir dia baca Al-Fatihah. Allahu a'lam. Bagaimana menurut syariat wanita yang salat di rumah sendiri, apakah bacaan yang biasa di jahr dikeraskan seperti maghrib dan isya tetap juga dijaharkan, dikeraskan? Bagaimana jika di dalam rumah tersebut ada yang bukan mahram? Ya, dianjurkan dia tetap membaca dengan jahar, ya, tapi kalau tidak ada, kalau ada selain mahram, ya jaharnya tetap, cuma tidak keras-keras tentunya. Karena yang dimaksud dengan jahr, yakni dia menyuarakan, bukan suara yang begitu keras, tidak, tapi cukup menyuarakan, terdengar, itu sudah jahr. Apakah wajib bagi ummahat atau wanita memakai hijab berupa sarung tangan dan kaos kaki jika keluar dari rumahnya? Ya, ini juga ada khilaf di antara ulama. Ala kulli hal, lebih utama dan lebih hati-hati dia memakainya. Wallahu a'lam. Insyaallah yang lain kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.